Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 15 Februari 2018, dibacakan Putra Nasution. Pejabat Eselon 2 akan diumumkan bulan Maret. 4 proyek besar Aceh macet. Gubernur kukuhkan Kamarudin Andala sebagai PJS Bupati Pidijaya. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sideralun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, saat ini pejabat Eselon 2 yang lolos tiga besar seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama beberapa waktu lalu masih mengikuti tahapan psikotes sebelum diseleksi kembali oleh Irwandi untuk dipilih satu orang. Irwandi juga menargetkan seleksi itu bisa selesai setelah pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh 2018. Sedangkan pembahasan RAPBA, Irwandi menargetkan harus selesai 27 Februari mendatang jika tidak akan dipergubkan. Sebelumnya, tim panitia seleksi JPTP Pemerintah Aceh telah mengumumkan tiga besar nama pejabat Eselon 2 yang lulus seleksi fit and proper test yang tersebar di 64 SKPA. Pengumuman itu diterbitkan pada 2 Februari 2018. Dalam kesempatan itu, Gubernur Irwandi juga mengaku selama ini belum ada orang yang melobi dirinya untuk meloloskan calon pejabat tertentu. Irwandi mengatakan akan mengambil sikap tegas jika ada yang mencoba melobi dirinya. Sideralun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengukuhkan Kamarudin Andala yang selama ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Aceh sebagai pejabat sementara Bupati Pidijaya. Prosesi pengukuhan berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh kemarin. Pengisian jabatan tersebut karena Bupati dan Wakil Bupati setempat, Ayub Abbas Said Mulyadi mengambil cuti kampanye dari 15 Februari hingga 23 Juni 2018 yang kembali maju pada Pilkada 2018. Penunjukan Kamarudin Andala berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Gubernur Irwandi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kamarudin bukanlah orang baru dalam pemerintahan. Khusus terkait Pilkada, Gubernur Irwandi mendorong Kamarudin untuk melakukan upaya percepatan pencairan dana Pilkada yang sudah dialokasikan dalam APBK Pidijaya tahun 2018 sesuai dengan NPHD yang telah disepakati antara KIP dengan Bupati setempat. Sideralun, 4 proyek besar atau proyek strategis nasional di Aceh yang telah dicanangkan pemerintah pusat dalam 2 tahun terakhir ternyata hingga saat ini masih macet. Keempat proyek tersebut mandek karena terkendala pembebasan lahan warga. Akibatnya hingga kini, proyek tersebut jalan di tempat dan tidak kunjung dikerjakan. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Barisan Relawan Jokowi Presiden Aceh, M. Adli Abdullah. Ia membenarkan bahwa 4 proyek besar itu saat ini memang macet total. Keempat proyek strategis itu adalah pembangunan 4 ruas jalan tol Aceh, pembangunan pabrik semen di Laweng, KEK Lok Semawe, dan proyek Waduk dan Bendungan Kruto Aceh Utara. Disebutkan ada 49 bendungan baru yang diprogramkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk Bendungan Kruto yang groundbreaking dilakukan pada tanggal 9 Maret 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Sideralun, tim geologi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung menemukan penyebab Aceh sering diguncang gempa darat, yaitu karena adanya jalur patahan aktif yang berada di sebelah barat Banda Aceh hingga Teluk Semangko di Provinsi Lampung. Patahan aktif itu dikenal dengan sebutan patahan Sumatera yang masih terus bergerak. Akibatnya Aceh menjadi langganan gempa dan terakhir terjadi di Kecamatan Gempang, Pidi, Kamis lalu. Ketua Tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung, Dr. Supartoyo mengatakan, hampir semua kabupaten kota di Aceh rawan gempa, lantaran provinsi ini dekat dengan sumber gempa. Baik gempa darat maupun gempa laut yang berpotensi terjadi tsunami. Ditambahkan, jalur patahan aktif yang memanjang dari sebelah barat Banda Aceh hingga Teluk Semangku di Lampung ini dinamakan dengan segmen Aceh yang dibagi dalam 4 segmen, yaitu segmen Selimum, segmen Bate, dan segmen Tripa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sideralun, Fahri Albar menggunakan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu serta obat psikotropika bukan tanpa alasan dari pengakuan tersangka karena depresi. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Mardias Kusin Dwihananto mengatakan, Fahri juga mengaku sedang menjalani rehabilitasi melalui pengawasan dokter. Karena itu polisi akan mengecek pengakuan tersebut. Mulai dari identitas dokter dan bukti diagnosa, termasuk sejak kapan Fahri mengalami depresi. Berdasarkan pemeriksaan, Fahri mengakui baru setahun belakangan menggunakan sabu-sabu, sementara ganja ia gunakan sejak 2015. Dari penggerebekan tersebut ditemukan sabu-sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet dumolid, 1 butir kamflet, dan alat hisap. Sideralun, seekor anak sapi yang ditangkap berkeliaran di pinggir jalan Banda Aceh Medan, kawasan Cot Masjid, Kecamatan Lungbata, Banda Aceh, 29 Desember 2017 lalu, akan dilelang oleh pemerintah kota Banda Aceh. Pasalnya, dari belasan sapi yang diamankan petugas Satpol PP dari sejumlah titik dan lokasi di Banda Aceh, selama Desember 2017 sampai medio Januari dan Februari 2018, hanya tersisa satu ekor anak sapi yang tersisa dan tidak kunjung diambil oleh pemiliknya, sehingga Senin 19 Februari 2018 ini, Pemko mengambil sikap untuk melelangnya. Hal itu disampaikan Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Yusnardi. Yusnardi mengatakan pihaknya telah menyurati kecik-kecik serta memberitahu warga sekitar sapi-sapi itu ditangkap. Dijelaskan sapi-sapi yang ditangkap itu berkeliaran di pusat keramaian dan di pinggir jalan, sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Sapi-sapi yang ditangkap itu selanjutnya dirawat dan dipelihara di UPTD Rumah Potong Hewan, Dinas Pangan, Pertanian, dan Kelautan Kawasan Kedah, Kota Banda Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 15 Februari 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sideralun, wassalam.